Romansa News. Spesial buat semuanya ada di sini ya. Berat bebanku meninggalkanmu. Sudah di atas. One, two, three, four. Ucho semuanya ya. Hotel Volcano Borodo sejati. Terima kasih. Lagu yang romantis, lagu yang pilu ya, sepilu hatinya Edot yang lagi bubaran sama cowoknya katanya.